Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, kita telah menuntaskan penjelasan tentang 6 rukun iman. Yang terakhir adalah beriman dengan takdir baik dan buruk. Kemudian selanjutnya kita baca kembali matan. Kata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullah alaih, "Wa dalilu ala hadhihi al-arkan as-sittati," dalil atas 6 rukun iman ini, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. البقرة آيات 177. ليس البر, bukanlah merupakan kebaikan, ya, albir itu kebaikan, ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah, "Al-bir huwa fi'lul khairi alladhi yuqarribu min Allah wa yusilu ila jannati. Fa kullu af'alil khairi hiya min al-bir." Al-bir adalah amal perbuatan baik yang akan mendekatkan kepada Allah dan akan menyampaikan kepada jannahnya, surganya. Jadi seluruh amal perbuatan kebaikan itu termasuk albir. Ya, falbiru lafdun ammun yajma'u jami'an wa'il khair. Albir itu adalah lafaz yang maknanya bersifat umum, mencakup seluruh jenis kebaikan. Ya, wa anwa'u ta'ati kulluha dakhilatun tahta musamma albir wa tahta musamma taqwa. Seluruh macam ketaatan semuanya masuk dalam kategori apa yang dinamakan dengan istilah albir, dan masuk dalam kategori apa yang dinamakan dengan istilah taqwa. Nah, inilah makna albir. Jadi bukan merupakan kebaikan, bukanlah merupakan kebaikan antuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi, artinya tindakan kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat, semata perbuatan seperti itu yang tidak dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala itu bukan merupakan kebaikan. Itu maksud ayat. Ya. Ya, seperti dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, "Laisal bir an tuwallu wujuhakum jihatan minal jihati min ghairi amrin min Allah." Itu maksudnya. Jadi bukan merupakan kebaikan semata kalian menghadapkan wajah kalian ke suatu arah dari arah-arah yang ada, timur, barat dan yang lainnya, tanpa ada perintah dari Allah Ta'ala yang kalian ikuti. Ya, jadi itu bukan kebaikan semata seseorang menghadap ke timur, ke barat, ya, tanpa ada perintah Allah Ta'ala yang ditaati dalam hal itu, itu bukan kebaikan. Jadi ini kan terkait dengan pengalihan kiblat yang tadinya, ya, kiblat sholat menghadap ke Baitul Maqdis dialihkan ke Ka'bah dari Masjidil Haram di Makkah. Nah, kemudian muncul pengingkaran, ya, dari orang-orang Yahudi. Nah, yang mereka tidak menyukai hal itu. Nah, dalam keadaan sebenarnya mereka tahu bahwa itulah yang itu ada yang kebenaran dari Allah SWT. Namun, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa orang Yahudi mereka dirasuki oleh hasad, ya, iri kepada Nabi alaihi salatu wasalam, iri kepada umat ini, ya. Baik, karena Nabi alaihi salatu wasalam dari Muhammad dari keturunan Ismail. Naam, sementara nabi-nabi Bani Israel yang merupakan keturunan Israel, Yakub dari jalur Ishak, itu sudah berakhir dengan Nabi Isa. Namun mereka orang-orang Yahudi, ya, jangankan Nabi Muhammad SAW yang dari segi jalur keturunan keluar dari jalur keturunan Yakub yang dikelar dengan Israel SAW, Nabi Isa saja kan mereka berusaha untuk membunuhnya. Nah, mereka mengaku, ya, nabi mereka adalah Nabi Musa. Nah, pada seluruh nabi dan rasul min indillahi ta'ala, semuanya diutus dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dari sisi keturunan semuanya adalah keturunan Ibrahim. Ya. Namun itulah hasad, itulah iri. Ya, dan itulah kesombongan, keangkuhan orang Yahud, penyakitnya mereka. Naam. Mereka tahu, ya, naam, akan diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa kebenaran. Mereka tahu itu perintah dari Allah. Namun karena mereka sombong, iri, mereka tidak suka, maunya tetap mengarah, menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina yang merupakan naam, bagi mereka itu kiblat mereka. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasalam dan umat ini dialihkan ke Ka'bah, mereka pun tidak suka. Nah, sehingga mereka mengingkari yang kesombongan mereka, keangkuhan mereka dan iri yang ada pada mereka, hasad yang ada pada mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, bahwa masalah menghadap ke suatu arah, jika itu dengan perintah Allah, maka itu termasuk ketaatan kepada Allah, maka itu adalah albir. Sebagaimana tadi kita dengar penjelasan mengenai definisi albir, bahwa seluruh macam ketaatan itu masuk dalam kategori albir. Adapun semata menghadap ke timur, ke barat tanpa ada perintah dari Allah, ya, semata itu bukan kebaikan. Apalagi jika hendak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi intinya kebaikan itu adalah yang mengandung unsur ketaatan kepada Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, suatu perkara, maka wajib menaati perintah Allah Ta'ala. Itulah kebaikan. Taat kepada Allah itu kebaikan. Jadi jika ketika Allah Ta'ala ketika itu merintahkan sholat menghadap ke Baitul Maqdis, maka ya menaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam perkara itu wajib dan itu kebaikan. Pada waktu itu, di masa itu ketika berlakunya syariat kiblat adalah Baitul Maqdis, maka itulah kebaikan saat itu. Ya. Karena itu ketaatan kepada Allah. Kemudian ketika Allah mengubah perintahnya, mengalihkan kiblat ke arah Ka'bah, maka saat itu ketika hukum yang pertama mansukh, ditarik, dihapus, diganti dengan istiqbalul Ka'bah, ya, maka itulah kebaikan. Karena sholat dengan menghadap ke Ka'bah berarti menaati perintah Allah Ta'ala dalam hal itu, maka itu adalah kebaikan. Nah, jadi albir yaduru ma'amirillahi subhanahu wa ta'ala. Yang namanya kebaikan, yaitu ketaatan kepada Allah, itu berporos, ya, berputar, ya, berputar bersama perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana saja Allah merintahkan seorang menghadap dalam sholatnya, wajib menaati Allah dalam perkara itu, dan ketaatan kepada Allah dalam perkara itu, dalam menghadap ke suatu arah, dalam ibadah sholat, itulah albir. Itu maksud ayat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyqi wal maghrib. Akan itu kata Allah setelahnya, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman pada Allah, hari akhir, malaikatnya, kitabnya dan nabi-nabinya. Ya. Orang yang beriman, mengimani rukun-rukun iman, ya, ya, dan diantaranya beriman kepada Allah, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun menaati Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan sholat menghadap ke Ka'bah, ya. Naam. Itulah orang yang beriman. Yakni orang yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, apa saja yang diperintahkan kepada Allah dalam satu ibadah ditaati oleh dia, ya, itulah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, seterusnya menaati Allah Subhanahu wa taala ketika merintahkan ibadah menghadap ke suatu arah, maka dia kerjakan, itulah albir, itulah kebaikan. Baik. Dan terkait dengan rukun iman, pada ayat ini disebutkan ya 5 rukun iman. Hanya satu yang tidak tercantum di ayat ini, yaitu beriman dengan takdir. Oleh karena itu, Syekh rahimahullah menambahkan satu dalil lagi dari surat Al-Qamar ayat 49, khusus dalil tentang takdir untuk melengkapi. Wa dalilul qadari qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dalil tentang takdir firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in, sesungguhnya kami, inna, sesungguhnya kami, ya, kulla syai'in khalaqnahu, segala sesuatu, ya, dari kalangan makhluk kami menciptakannya biqadar, dengan takdirnya masing-masing, ya, semuanya ada takdir, ya, padanya. Nah, jadi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu ada takdirnya. Nah, berarti ingat 4 tingkatan, ya, takdir untuk 4 perkara, ya, yang wajib kita imani tentang takdir. 2 derajat, masing-masing derajat mencakup 2 perkara, jadi semuanya 4. Jadi segala sesuatu, ya, makhluk yang Allah ciptakan Naam, Allah ciptakan dengan takdir, yaitu Allah SWT telah mengetahui dengan ilmunya yang azali, yang terdahulu, ya, tanpa ada permulaannya, dan selamanya Allah SWT mengetahui. Naam, ini di sini fokusnya yaitu ilmu Allah SWT yang terdahulu, bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu yang akan diciptakannya sebelum diciptakan. Nah, jadi yang Allah ciptakan itu, ya, segala sesuatu yang Allah ciptakan itu Allah telah tahu sebelumnya dengan ilmunya yang azali. Nah, dan apa yang terjadi dengan makhluk itu dan seterusnya, ya, yang terkait dengan makhluk itu semuanya Allah telah ketahui, semuanya, seluruhnya. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencatat dalam Al-Lauhul Mahfuz, ya, ketika menciptakan al-qalam, pena pencatat takdir, 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, ya, apa saja yang Allah SWT akan ciptakan yang terkait dengan makhluk tersebut sudah ditakdirkan, yakni dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Dan semua itu tercipta dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seluruh, ya, peristiwa kejadian terkait dengan makhluk yang diciptakan itu, ya, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Ta'ala. Dan naam, itu semua adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang Allah ciptakan dengan kekuasaannya yang maha kuasa atas segala sesuatu. Empat perkara itu, yaitu ilmu Allah SWT yang terdahulu, kemudian penulisan, pencatatan segala yang ditakdirkan dalam Lauhul Mahfuz, kemudian masyiah, kehendak Allah menghendaki segala sesuatu, ya, yang ditakdirkan. Kemudian yang keempat, ya, penciptaan seluruh makhluk itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini empat perkara tentang takdir wajib diimani. Nah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Tayyib. Kemudian setelah kita selesai dari ini, berarti berakhir pula al-martabah ath-thaniyah, tingkatan derajat kedua dari maratibuddin, dari tingkatan-tingkatan iman. Naam, al-islam, al-iman. Sekarang yang ketiga yaitu martabatul ihsan. Naam, tentang al-ihsan. Naam. Al-martabatu tsalitsatu, tingkatan yang ketiga dalam agama ini yang tertinggi yaitu al-ihsanu. Naam. Jadi kata Syekh rahimahullah, al-martabatu tsalitsatu al-ihsanu, ya, ruknun wahidun, satu rukun, ya, satu rukun al-Islam. Derajat yang pertama, yang paling rendah itu rukunnya 5. Kemudian al-martabatu tsaniyah, derajat yang kedua, niat yang kedua al-iman, iman itu 6 rukun. Kemudian yang ketiga yang tertinggi al-ihsan, satu rukun saja. Wa huwa, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihatnya, ya, apabila Anda tidak melihatnya maka sesungguhnya Dia Allah Ta'ala melihat Anda. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, al-ihsan, apa yang dimaksud dengan al-ihsan? Al-ihsan secara bahasa dari segi lugah, ya, dijelaskan oleh ulama, ya, bahwa al-ihsan seperti dalam syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, ya, begitu pula yang lainnya. Al-ihsan itu artinya itqanu syai' wa itmamuhu. Naam, itqanu syai'i wa itmamuhu. Naam, menyempurnakan sesuatu. Naam, itu al-ihsan. Jadi secara bahasa artinya bagus dalam melakukan sesuatu, dalam bahasa kita gitu. Sempurna, bagus, sempurna, ya, dalam pelaksanaan. Jadi, ya, menyempurnakan pelaksanaannya. Nah, itu ma'khudun minal husn, diambil, dipetik dari kata al-husn. Al-husn itu artinya kebagusan. Al-husn huwa al-jamal, kebagusan, keindahan gitu. Nah, jadi sempurna gitu. Al-ihsan artinya melakukan sesuatu dengan bagus, dengan sempurna. Itu al-ihsan. Baik. Nah, ulama membagi al-ihsan itu diklasifikasi, ya, menjadi beberapa perkara. Nah, dalam Ithaful Uqul misalkan disebutkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah, naam, setelah beliau menjelaskan tentang makna al-ihsan, yaitu ada usyai ala akmali wajhin. Ini jadi ungkapan, cara pengungkapan saja yang secara lafaz yang berbeda, tapi makna sama, ya. Nah, jadi bahasa Syekh Ubaid, ada usyai ala akmali wajhin. Ada usyai ala akmali wajhin. Nah, menunaikan sesuatu, ya, dengan cara yang paling sempurna. Nah, jadi sama dengan keterangan dulu kita dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, bagus dalam menunaikan sesuatu, mengerjakan sesuatu, yakni sempurna dalam mengerjakannya. Ya. Setelah itu Syekh Ubaid menyebutkan ada tiga klasifikasi. Yang pertama yaitu ihsanun 'alal 'abdi, yaitu ihsan 'alal 'abd fi ma baina wa baina rabbih. Ihsan, ya, pada seorang hamba antara dia dengan Rabb-nya. Yani ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sempurna dalam melakukan ibadah, bagus dalam ibadahnya antara dia dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Nah, kemudian ihsan 'alal 'abd fi ma baina wa baina nafsihi, ya, ihsan seorang hamba antara dia dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, ihsan ala al-abdi fi ma bainahu wa bainal makhluqat hatta al-bahaim, hatta al-bahaimi. Naam, ihsan, ya, pada seorang hamba antara dia dengan makhluk-makhluk yang lainnya hingga hewan sekalipun. Naam, ini jadi disebutkan tiga, adapun yang lain ada yang hanya menyebutkan dua, ya. Ada yang hanya menyebutkan 2. Naam. Seperti Syekh Shalal Fauzan misalkan, ya, beliau menyebutkan enam, yang kedua itu hanya ihsan bainal abdu bainan nas, ihsan seorang hamba antara dia dengan manusia. Naam. Jadi jika kita bandingkan dengan yang disampaikan oleh Syekh Ubaid, itu lebih lengkap. Yang disampaikan oleh Syekh Ubaid lebih lengkap. Nah, ini bukan sebatas ihsan seseorang antara dia dengan manusia, tapi juga dengan makhluk yang lain, sampai hewan sekalipun, ihsan terhadap hewan ternak, ya, begitu, hewan yang diternak. Nah, jadi lebih luas. Baik. Jadi kesimpulannya kita simpulkan saja, ya, semuanya arahnya sama, ya. Nah, sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya dalam hal ungkapan saja, lafaz, ungkapan lafaz yang terkadang sedikit ada perbedaan, tapi intinya arahnya semuanya sama. Kesimpulannya bahwa al-ihsan itu ada dua. Naam, yaitu al-ihsan fi fil ibadah, ihsan dalam ibadah, ya, bainal abdi wa baina rabbih. Naam, fi ibadatillah, al-ihsan fi ibadatillah itu berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara seorang hamba dengan Rabbnya. Dan yang kedua adalah al-ihsan fi mu'amalat al-makhluk. Nah, kita simpulkan begitu, al-ihsan fi mu'amalat al-khalq. Nah, yaitu ihsan dalam hal mu'amalah, ya, dalam hal mu'amalah, sikap mu'amalah terhadap sesama makhluk, ya. Tayyib, yang meliputi ihsan terhadap diri sendiri tentunya yang paling dekat, ya. Dalam muamalah bersikap terhadap diri sendiri juga itu dituntut ihsan. Nah, tidak boleh, ya, mendzalimi diri sendiri, memudaratkan diri sendiri, ya. Kan begitu. Seperti sengaja mengonsumsi hal-hal yang merusak kesehatan, menimbulkan penyakit, menyebabkan kematian diri sendiri, atau bahkan melakukan hal yang secara langsung bunuh diri, ya. Nah, itu semua bertentangan dengan ihsan, kan begitu. Baik. Begitu pula ihsan bagus, ya, sempurna dalam muamalah terhadap makhluk lainnya, yang dalam hal ini bukan hanya manusia tapi juga hewan ternak yang dipelihara seseorang yang ada di sekitarnya, ya. Dia tidak boleh perlakukan di luar batas, ya, kewajaran. Naam. Baik, jika itu hewan ternaknya maka dia pelihara, maka dia beri makan, begitu kan, tidak boleh dia siksa. Naam. Dan seterusnya. Nah, itu. Nah, jadi tetapi fokus kita sekarang ini pada pembahasan kita dalam Thalathatul Usul, fokus pembahasannya adalah pada martabat ketiga dari tiga martabat agama ini, derajat yang ketiga, yaitu al-ihsan fi ibadatillah, satu rukun, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa inna yarak. Yani ihsan sempurna bagus dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan ini satu rukun saja. yaitu yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Naam. Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Anda melihatnya. Seakan-akan Anda melihatnya, bukan melihatnya. Bukan benar-benar melihatnya, ya. Seakan-akan. Ya. Anda melihatnya. Oleh karena itu setelahnya ditegaskan fa in lam takun tarah. Ya. Apabila Anda tidak melihatnya. Ya. Fa innahu yarak, maksudnya Allah Subhanahu wa taala melihat Anda. Nah, karena masalah melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah bi ainin basirah, dengan mata, ya, dengan indera mata, ya, maka itu tidak mungkin terjadi di dunia ini, ya. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Dalam sahih Muslim, an rajul min as-sahabah, dari seorang pria dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu, yang meriwayatkannya dari Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu, sesungguhnya kalian tidak akan melihat Rabb kalian dengan mata penglihatan kalian sampai kalian mati. Ya. Dan dalil-dalil yang lain dalam Al-Quran dan hadith, dan merupakan ijma' salaf, dan merupakan akidah sunnah jamaah, bahwa kelak di akhirat, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada dua fase. Fase yang pertama di padang mahsyar, orang-orang beriman, ya, orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini ijma' ahli sunnah wal jamaah. Adapun selain orang-orang beriman, maka itu cabang permasalahan, dan itu ada khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah, apakah orang-orang kafir dan orang munafik ikut melihat Allah atau tidak. Ya. Namun inti masalah, orang-orang beriman jelas melihat Allah di padang mahsyar ketika Allah datang untuk menyelesaikan urusan, ya, di antara hamba-hamba untuk mengadili mereka. Allah menampakkan diri dan dilihat oleh orang beriman. Ini ijma'. Tayyib. Ya. Adapun apakah orang kafir, orang munafik juga ikut melihat Allah atau tidak di padang mahsyar, ini cabang pembahasan, dan ini ada khilaf di antara ahlus sunnah. Kemudian fase yang kedua, ya, yang juga merupakan inti, dan ini juga ijma' ahli sunnah, yaitu ahlul jannah. Setelah masuk dalam jannah, ada saat mereka dalam jannah akan melihat Allah Subhanahu wa taala, menampakkan diri dan dilihat oleh penduduk surga. Ya, adapun selain penduduk jannah adalah ahlun nar, orang-orang kafir, ya, dengan berbagai ragamnya, dan orang munafik, ya, termasuk musyrik munafik semuanya yang ada dalam neraka, ya, mereka terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu semakin mengadab mereka. Naam. Nah, ini akidah sunnah wal jamaah, bahwa Allah akan dilihat nanti di akhirat dengan sesuai penjelasan yang saya sampaikan. Adapun di dunia tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin dilihat di dunia? Ya. Karena ketidakmampuan fisik makhluk untuk menahan penampakan diri Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha suci, ya. Ya, karena akan hancur. Nah, sebagaimana hancurnya gunung, ya, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa ketika minta untuk melihat Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Musa untuk melihat gunung itu ya, jika masih kokoh di tempatnya, maka Musa alaihissalam bisa melihat Allah. Ternyata ketika Allah menampakkan diri, gunung itu hancur rata dengan tanah, yang membuat Nabi Musa kaget dan pingsan. Artinya gunung saja yang strukturnya batu yang keras, ya lebih kuat struktur, ya unsurnya daripada manusia, tidak mampu menahan penampakan diri Allah Ta'ala, hancur rata dengan tanah, apalagi manusia. Adapun di akhirat, berarti di akhirat manusia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dengan fisik yang jauh berkali-kali lipat, jauh lebih kuat daripada fisiknya di dunia. Nah, ya, dan masuk dalam makna itu daya pandangnya, kekuatan memandangnya juga jauh lebih kuat, sehingga mampu untuk menatap Allah SWT yang menampakkan diri. Ya, ini makna yang harus difahami. Jadi maksud al-ihsan di sini dalam ibadah, bagus, sempurna dalam ibadah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, tentunya jelas bukan maksudnya benar-benar melihat Allah, bukan. Ya, tetapi di sini maksudnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh di sini ana nukil, ya, keterangan Syekh Saleh Al-Syekh dalam syarah beliau, yang menyimpulkan wa huwa maqamul muraqabah, kata beliau. Nah, muraqabatul 'abid lillahi 'azza wa jalla li rabbih, ya, maqamul muraqabah li rabbih subhanahu wa ta'ala athna 'ibadatihi. Naam, bal fi ahwalihi kulliha. Ini adalah maqam, ya, maqam al-muraqabah. Tingkatannya adalah tingkatan muraqabah, ya, mengawasi, memperhatikan. Seorang hamba benar-benar mengawasi, memperhatikan, ya, ibadahnya ketika dia beribadah kepada Allah. Benar-benar dia mengawasi, ya, memperhatikan dengan baik, dengan sempurna ibadahnya, ya, saat dia beribadah kepada Allah, bahkan pada seluruh keadaan-keadaannya, ya, seakan dia melihat Allah saat dia beribadah, sehingga dia ingin tampil sempurna, tidak ingin ada kekurangan, kesalahan saat ibadah, begitu. Nah, ya, oleh karena itu kan kelanjutannya fa in lam takun tarah fa innahu yarak, ya, apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu, ya, yakin bahwa Allah SWT pasti melihatnya saat beribadah dan pada seluruh keadaannya, sehingga dia berusaha, ya, memperhatikan dengan baik agar sempurna ibadahnya saat beribadah kepada Allah, keadaannya senantiasa sempurna, ya, karena dia tahu, yakin dia diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, tidak ingin ada kesalahan muncul darinya, tidak ingin ada kekurangan, ya, pada ibadahnya, begitu. Nah, baik, dengan demikian ibadah hamba itu sempurna dengan maqam muraqabah ini, ya, dalam hal keikhlasannya, ya, dia mengawasi hatinya, memperhatikan, benar-benar memperhatikan keikhlasannya saat beribadah kepada Allah, semata-mata murni, ya, karena berharap wajah Allah, ya, ini ingin berjumpa dengan Allah di akhirat nanti, ingin melihat wajah Allah di akhirat nanti, ya, dalam jannah sebagaimana yang dijelaskan tadi. Nah, baik, itu ikhlas. Ikhlas biasa diungkapkan ikhlas itu artinya hanya berharap wajah Allah. Maksudnya apa berharap wajah Allah? Nah, terkadang diungkapkan hanya ikhlas itu artinya ingin masuk dalam jannah, hanya berharap pahala dari Allah, pahala jannah, surga. Nah, maksudnya itu semua satu makna, yakni berharap pahala dari Allah, pahala yang dimaksud pahala di akhirat, ya, balasan pahala di akhirat, yaitu dimasukkan oleh Allah dalam jannah. Dalam jannah dia akan melihat wajah Allah. Jadi berharap wajah Allah maksudnya berharap untuk bisa melihat wajah Allah dalam surga. Itu ikhlas. Ya. Jadi orang yang beribadah kepada Allah mengharapkan balasan dari Allah, tapi balasan duniawi, bukan pahala balasan ukhrawi, bukan pahala di akhirat surga, ya, wajah Allah, itu syirik. Nah, termasuk dari dalam kategori syirik jika ya mengharapkan balasan di dunia. Nah, meskipun balasan itu diharapkan dari Allah, ini termasuk dalam kategori syirik kecil seperti ingin dipuji oleh manusia. Nah, ikhlas itu adalah berharap balasan di akhirat, berharap pahala dari Allah di akhirat, surga, wajah Allah, berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah, itu ikhlas. Nah, itulah ketika seorang mencapai tingkatan ini, dia ihsan dalam ibadahnya, benar-benar mengawasi, ya, mengawasi ibadahnya, memperhatikan ibadahnya, ya. Baik, memperhatikan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala ketika dia menyembah Allah, ketika dia beribadah kepada Allah, dia ikhlaskan, ya, hanya untuk Allah ibadahnya itu, dan dia tunaikan ibadahnya itu, ya, dengan sempurna sesuai tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi dari segi keikhlasan hatinya, niatnya sempurna, kemudian dari segi ittiba', ya, pengikutan dia terhadap ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam pelaksanaan ibadah itu. Nah, saya kita ketahui bahwa syarat diterimanya ibadah di sisi Allah SWT ada dua, yaitu ikhlas dan yang kedua ittiba'. Nah, ikhlas hanya berharap pahala dari Allah, pahala akhirat. Yaitu pahala di akhirat, maksud jannah, surga, dilindungi dari azab neraka, berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah. Hanya mengharapkan wajah Allah. Kemudian yang kedua ittiba', yaitu mengikuti sunnah ajaran Nabi SAW sesuai syariat yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya, tidak melenceng dari syariat Nabi alaihi salatu wasalam, ya, dalam ibadahnya itu tidak ada unsur-unsur bid'ah begitu, ya, kemudian tidak ada kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, ya, persis seperti yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam syariatnya. Nah. Ini semua adalah hasil, ya, ihsan dalam ibadah, karena dia ihsan dalam beribadah, ya, karena dia pada maqam muraqabah, tingkatan muraqabah, benar-benar selalu mengawasi, ya, memperhatikan, ya, Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hal ini seakan dia melihatnya, ya. Naam, jika naam, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia tidak melihat Allah, ya. Apabila tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka jelas Allah melihatnya. Naam. Ya, jika Allah melihatnya, maka tentunya dia selalu berusaha memperhatikan, mengawasi, ya, ibadahnya sempurna, ikhlas dan ittiba'nya. Begitu. Ini makna ihsan. Baik. Ada juga ungkapan lain yang diungkapkan dalam penjelasan tentang ini, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, beliau menjelaskan bahwa maqam, bahwa yang pertama itu anta'budallah karena katarah, anda beribadah kepada Allah seakan melihatnya, ya, meskipun hakikatnya tidak melihat, ya, seakan. Ini maqam mahabbah, ya, asyauq. Nah, naam, maqam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi dia senantiasa jadi beribadah kepada Allah pada tahap dia sangat mencintai Allah, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan melihat Allah Subhanahu wa taala saat menyembahnya. Nah, kemudian bagian yang kedua, apabila anda tidak melihatnya, maka sungguhnya Allah melihatnya, melihat anda, ya, itu adalah ibadah khauf, ya. Naam, ibadah seorang hamba yang takut kepada Allah, dia takut kepada Allah karena Allah selalu melihatnya. Naam, ini ungkapan Ibnu Utsaimin rahimahullah, namun harus difahami dari sini bahwa bukan berarti yang pertama tidak ada khaufnya. Nah, karena kita mengetahui bersama bahwa ibadah itu, ya, asasnya dua. Nah, ibadah itu asasnya dua, dua-duanya mesti ada pada ibadah, yaitu naam, ibadah itu dibangun di atas naam, naam, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah, naam, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya. Nah, jadi ini dua asasnya, ya. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepadanya, kedua pengagungan kepada Allah dan takut kepadanya. Nah, namun ungkapan ini menunjukkan yang pertama itu, ya, lebih kuat gitu. Nah, lebih kuat cintanya kepada Allah, selalu mendorong dirinya untuk beribadah, ya, dan menyempurnakan ibadahnya karena dia rindu kepada Allah, sehingga menuntut dirinya untuk na'am, beribadah kepada Allah dengan sempurna. Ya, seakan melihatnya. Baik, sedangkan yang kedua, na'am, karena dia takut kepada Allah karena keyakinannya mengetahui bahwa Allah melihat dia, maka dia menyempurnakan ibadahnya. Wallahu a'lam. Baik, adapun yang disampaikan, yang pertama yang disampaikan dari Syekh Saleh Al-Syekh itu lebih singkat, ya. Yaitu intinya ini adalah maqam muraqabah, ya. Maqam seorang hamba dalam ibadahnya sampai pada tingkatan ini, yang tertinggi yaitu dia muraqabah, selalu mengawasi, memperhatikan, ya, ibadahnya, ya, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang selalu melihatnya, mengawasinya, ya, sehingga dia beribadah selalu dengan sempurna, tidak ingin ada kesalahan, kekurangan, tidak ingin, ya, ada kesalahan, kekurangan dalam keikhlasannya, tidak ingin ada kesalahan, kekurangan dalam sifat pelaksanaan ibadahnya, benar-benar sesuai dengan ajaran syariat Nabi SAW, ittiba'nya. Nah, sehingga dia menunaikan ibadah itu dengan sempurna, dengan bagus, ya, seakan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, atau karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Begitu. Baik. Ini al-ihsan. Adapun dalil tentang ini secara persis bahwa al-ihsan itu satu rukun, yaitu an ta'budallaha kaannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, nanti ada nasnya pada hadis ya tentang Jibril, yaitu dalil terakhir yang disebutkan di matan ini. Dalil yang pertama yang disebutkan, wa dalilu qawluhu subhanahu wa ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ayat dalam surat An-Nahl ayat 128. Ya, atau mungkin dalil ini kita tunda pertemuan berikutnya saja. Jadi satu pertemuan berikutnya ini khusus pembahasan dalil. Untuk waktu yang sedikit tersisa ini, anak ingin menyampaikan, menambahkan faedah, khawatir terlewat faedah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya. Ya, yaitu na'am, kesimpulan dari tiga marotib ini. Ya, beliau menjelaskan masing-masing, yakni cakupan masing-masing derajat ini, martabat ini. Nah, derajat yang pertama al-Islam, kata beliau, al-Islam wahiya wasi'ah, dan ini luas ya. Ini yang paling luas cakupannya, ini derajat yang paling rendah dan paling luas cakupannya. Nah, hatta innahu yadkhulu fiha al-munafiq, sampai-sampai orang munafik juga masuk di sini. Nah, masuk dalam cakupan Islam. Ya, wa yuqalu lahu muslim, dan orang munafik disebut muslim. Wa yu'amalu mu'amalatal muslimin, dan dia diperlakukan seperti muamalah terhadap kaum muslimin. Li'annahu istaslama fi adh-dhahir, karena dia telah menunjukkan keislaman secara lahiriahnya, mengucapkan dua kalimat syahadat, itu salat dan seterusnya ya. Meskipun ya orang munafik itu sholatnya sambil malas-malasan, ya, tapi bersedekah meskipun di hatinya dalam keadaan berat, tapi secara lahirnya menunjukkan seakan dia muslim, begitu. Fawadakhnu fi da'irat Islam, sehingga dia masuk dalam lingkaran Islam, ditinjau dari amalan lahirnya. Nah, wa yadkhulu fi dha'iful iman, dan masuk juga dalam kategori ini orang yang lemah imannya. Alladzi laisa ma'ahu minal iman illa mithqalu habbat khardal, orang yang tidak punya keimanan di hatinya kecuali hanya seberat biji sawi. Ya, juga masuk dalam lingkaran ini. Derajat yang pertama dia masuk dalam ya derajat al-Islam. Ini paling luas cakupannya. Jadi masuk dalamnya orang yang sempurna imannya, masuk dalamnya orang yang lemah imannya, sekalipun keimanan di hatinya hanya seberat biji sawi, bahkan munafik yang hanya menampakkan amalan keislaman secara lahirnya tetapi hatinya tidak beriman ya, tetapi tinjauan lahirnya saja yang dilihat, maka dia tetap disebut muslim, masuk dalam cakupan Islam, sehingga diperlakukan yang perlakuan ya kaum muslimin. Yang kedua adalah tsaniya, wahia adyaku minal ula wa akhas, ini lebih sempit dan lebih khusus daripada yang pertama, dairatul iman, yaitu lingkaran iman. Wahadhi la yadkhulu fiha almunafiqu annifaq al-i'tiqad, la yadkhulu fiha almunafiqu annifaq al-i'tiqadi abadan. Nah, almunafiqu ya annifaq al-i'tiqadi, munafik yang kenifakannya adalah secara i'tiqad ya, hatinya ya kufur ya, benci Islam, benci Allah dan Rasulnya, ini tidak masuk dalam kategori ini. tidak masuk dalam kategori ini. Tayyib. Beda dengan yang pertama ya, munafik masing-masing. Adapun ini untuk derajat iman sudah tidak masuk. Ya, tidak masuk dalam lingkaran keimanan. Karena hatinya tidak beriman. Yang menampakkan keislaman hanya lahiriahnya, sehingga masuk di lingkaran yang pertama Islam, tapi dalam lingkaran iman tidak. Tayyib. Wa inna yadkhulu fiha ahlul iman, hanyalah sesungguhnya masuk dalamnya orang yang beriman hatinya. Wa hum ala qismain, dan mereka terbagi dua, imanun kamil yang sempurna imannya, wa imanun naqis dan yang lemah imannya. Fa yadkhulu fiha mu'minun fasiqun aw mu'minun taqi. Jadi masuk di dalam lingkaran iman derajat yang kedua ini, ya, yang sempurna imannya dan yang lemah imannya. Jadi mukmin yang fasik, yakni yang lemah imannya karena dosa besarnya, karena kefasikannya, ya, dia juga masuk dalam derajat ini. Naam, dalam lingkaran ini, ya, begitu pula lebih-lebih lagi tentunya mukmin yang bertakwa yang sempurna imannya. Naam, tetapi munafik, ya, sudah tidak masuk dalam lingkaran ini. Sudah tidak tercakup. Ad-dairatul tsalitsah yang ketiga, wa hiya adyaqu min ats-tsaniyah, ini lebih sempit daripada yang kedua, yaitu dairatul ihsan. Ya. Wa hiya kama bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yadkhulu fiha illa ahlul imanil kamil. Ya, lingkaran ihsan, ya, kesempurnaan ibadah. Dan ini seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam ibadahnya, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ini yang sempurna ibadahnya, keikhlasannya dan ittiba'nya dalam amalan, dan tidak masuk di dalamnya kecuali orang yang imannya sempurna. Sudah tidak masuk dalam lingkaran ihsan mukmin yang fasik, mukmin yang lemah iman. Ya, yang masuk di sini hanya, ya, muhsin. Yang tingkatannya muhsin fil ibadah, yakni bagus dalam penunaian ibadah, sempurna dalam penunaian ibadah, yang sempurna keimanannya. Ya, adapun yang tidak sempurna ibadahnya, tidak sempurna keimanannya, ya, karena kefasikannya, dia tidak masuk di sini, tetapi masih masuk dalam lingkaran iman yang kedua. Nah, baik. Nah, ini yang faedah yang ingin sampaikan dari Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah. Dan ini kita cukupkan, ya, materi kita pada hari ini dan waktu yang tersisa untuk tanya jawab. Innillahi ta'ala wa'am. Nah, sini ada yang bertanya, bagaimana mengatasi was-was setan baik dalam sholat maupun di luar sholat, baik yang berupa pikiran kekufuran ataupun bukan pikiran kekufuran. Nah, ya, tentunya al-isti'adzah billah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jika terkena waswas gangguan setan. Nah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ta'awudz sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada sholat, ketika seseorang mengalami waswas, diganggu khusyuknya, pikirannya oleh setan, ya, maka Nabi alaihissalam memerintahkan untuk ta'awud, berlindung kepada Allah dan meludahi setan itu ke arah kiri. Nah, dengan ludah ringan gitu, tayyib, 3 kali. Nah, untuk mengusirnya dan agar Allah SWT menyelamatkannya dari gangguan setan itu selama sholat. Baik. Dan berjuang untuk memfokuskan pikirannya, ya, memperhatikan sholat yang dikerjakan. Nah, sholat yang dikerjakan, memperhatikan makna-makna yang dibaca. Oleh karena itu harus berusaha untuk menguasai makna-makna apa saja yang dibaca dalam sholat. Jadi misalkan surat Al-Fatihah yang merupakan rukun difahami dengan baik makna seluruh ayat yang dibaca. Ya, begitu pula jika baca ayat surat atau sebagian ayat setelah Al-Fatihah yang dipilih adalah ayat yang dia bisa fahami maknanya. Ya, ketika dia baca sehingga dia perhatikan. Ya. Begitu pula zikir-zikir yang dibaca, zikir ruku dan yang lainnya, sujud dan yang lainnya, ya, difahami maknanya sehingga ketika itu dibaca sambil memperhatikan maknanya, dengan itu dia khusyuk dan itu akan membentenginya dari gangguan setan, ya, dalam sholat. Nah, begitu pula di luar sholat, ya, dilatih, diarahkan pikirannya untuk memikirkan, ya, hal-hal yang bermanfaat. Nah, memikirkan faedah-faedah ilmiah, ya, memikirkan, ya, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan mengalihkan jika pikiran kekufuran itu muncul. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung mengalihkan pikiran dan jangan diikuti, jangan istirsal, ta'awud. Dan ya, berusaha untuk meniadakan pikiran itu, dialihkan ke pikiran lain gitu. Sibukkan diri dengan zikrullah. Nah, sibukkan diri dengan zikrullah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dalam hal ini zikir yang dimaksud, zikir yang sempurna itu bukan hanya dengan lisan, tapi meliputi zikir dengan lisan yang diikuti dengan hati. Nah, ikuti makna zikir yang dibaca dengan lisan. Baik. Jadi jangan larut dengan itu, jangan larut. Akan semakin jadi nanti. Nah, langsung dibuang pikiran itu. Ta'awud. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. Kemudian ada kesibukan, sibukkan diri dengan kegiatan bermanfaat. Sibukkan diri dengan ibadah, ya. Salat, baca Quran. Nعم. Baca ilmu, baca kitab yang berisi ilmu syariat. Nعم. Baik, atau kegiatan yang bermanfaat yang lainnya. Dari kegiatan duniawi, yang penting pikirannya itu terbuang dan teralihkan, tidak larut, ya, dengan itu. Bagaimana dengan syariat tentang KB keluarga berencana untuk menjarangkan menunda kehamilan atau kelahiran? Nah, yang dilarang dalam syariat adalah membatasi anak dengan jumlah tertentu, misalkan 2 atau semisalnya. Nah, wajib. Naam. Adapun tidak membatasi, tidak mentahdid, ya, tetapi tansiq, istilahnya mengatur, ya, kelahiran, menjarangkan kelahiran dikarenakan kerepotan, ditinjau dari segi fisik, ya, wanita kan berbeda-beda, ada sebagian wanita yang lemah fisiknya, ya, dan merasa repot, tidak mampu jika berturut-turut sehingga butuh mengatur, ya, masa kelahiran, kehamilannya dan kelahiran anaknya agar dia tidak merasakan masyaqqah, kesulitan berat yang di luar kemampuannya atau yang menyulitkan dirinya. Nah, ya, baik, maka itu tidak mengapa, itu tidak mengapa. Baik, di sini disebutkan jarak anak yang sangat dekat menyebabkan beberapa perkara pemberian ASI tidak bisa sempurna. Nah, baik, kurang perhatian, kurang kasih sayang. Nah, dikarenakan mengurusi anak banyak gitu, yang kecil-kecil rapat, ya, dan lain-lain. Nah, di sini disebutkan juga di sini kurang gizi. Nah, ini hati-hati yang ini, karena kalau sudah bicara kurang gizi berarti kan mengarah ke masalah rezeki, ya. Sementara yang seperti ini, inilah yang menjadi syubhat yang sumbernya dari keyakinan jahiliyah. Kan ini yang menjadi faktor orang jahiliyah, mempersempit rezeki, menyulitkan rezeki, ini yang menjadikan mereka melakukan pembunuhan terhadap anak-anak kecil mereka. Khususnya anak perempuan, ya. Baik. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Ini yang datang keterangannya dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Bahwa semua ditanggung nafkahnya oleh Allah SWT, Allah yang memberi rezeki. Tidak boleh ada kekhawatiran dari sisi ini. Tayyib. Namun faktor-faktor yang lainnya mungkin, ya, faktor fisik, ya, dan yang lainnya yang digambarkan, ya, mungkin bisa jadi alasan. Wallahu a'lam. Dan seperti yang saya katakan, masing-masing orang berbeda, ya, keadaannya. Tayyib. Bolehkah kita berpuasa pada tanggal 9, 10, 11 Muharram, akan tetapi pada tanggal 9 dan 11 kita meniatkan untuk membayar utang puasa. Lalu pada tanggal 10 kita niatkan untuk puasa Asyura. Oh, ini masih punya utang puasa. Jika masih punya utang puasa, ya, jangan menyibukkan diri memikirkan puasa sunnah. Tetapi sibukkanlah diri memikirkan membayar utang puasanya. Karena utang puasa itu qadha, shaum, fard, ya, membayar utang puasa wajib. Itu wajib. Itu wajib. Ya. Dan sesuatu yang wajib, ya, jika terlewatkan, jika nanti terlewatkan, tertunda, ternyata masuk bulan Sya'ban, kemudian ternyata masuk Ramadan berikutnya dan tidak tertunaikan, padahal terlewatkan sekian bulan, ada kemampuan untuk qadha, maka akan terkena dosa. Namun itu wajib. Kemudian yang kedua, pahala puasa wajib itu tentunya lebih besar daripada pahala puasa sunnah. Harus diingat, ya. Wa ma taqarraba ilayya, pada hadits qudsi, hadits Abu Hurairah, Bukhari, Sahih Bukhari. Naam. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in habbu ilayya mimma faradtuhu alayhi. Baik, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku, kata Allah, dengan suatu amal ibadah yang paling aku sukai selain ibadah yang aku fardukan. Jadi ibadah yang paling tinggi tingkatan keutamaannya dan paling cinta oleh Allah adalah amalan wajib. Jadi jangan dibandingkan antara amalan wajib dengan keutamaan amalan sunnah. Ya, maka dahulukan. Itu satu dari sisi keutamaan. Yang kedua, dari sisi kekhawatiran jika menunda, maka justru terlewat batasnya sampai masuk Ramadan berikutnya sehingga berdosa. Nah, itu. Nah, jadi itulah sebabnya ulama mengatakan selesaikan, ya, perhatikan, dahulukan puasa wajib daripada puasa sunnah. Baik. Jadi dahulukan puasa wajib, ya, itu arahannya. Nah, dan dari segi makna sebenarnya kalau ditinjau, ketika seorang berpuasa wajib tanggal 10 yaitu puasa Asyura, ya, dengan niat puasa wajib, maka sebenarnya dengan itu secara makna dia sudah terhitung berpuasa di hari Asyura meskipun puasanya puasa wajib, bukan puasa sunnah yang dikhususkan untuk Asyura, ya, tetapi dia sudah berpuasa di hari itu yang bertepatan dengan Asyura. Bagaimana cara membersihkan kotoran tikus, ayam, kucing yang berkeliaran di sekitar kita? Apa perlu dipel, disiram air? Nah, butuh dibedakan antara kotoran tikus, ayam, dan kucing. Ya, ayam itu halal dimakan, ya, termasuk hewan yang halal dimakan. Nah, jadi kotorannya suci, bukan najis, meskipun menjijikkan ya. Tayyib. Nah, sesuatu yang menjijikkan meskipun suci bukan najis, secara umum dibersihkan dengan cara dibersihkan dengan air. Ini satu hal yang maklum lah ya. Secara fitrah kita, sesuatu yang menjijikkan, ingus ya semisal itu ya, dan yang lainnya. Nah, itu di kita ingin membersihkannya agar tidak menjijikkan kita, kita cuci kan begitu. Bahkan yang sempurnanya biasanya bahkan dengan sabun itu kan, dan seterusnya. Nah, tetapi pada dasarnya kotoran ayam itu suci, dalam arti jika tidak dibersihkan tidak berdosa, diinjak enggak masalah, menyentuh pakaian enggak masalah. Ya, tidak menghalangi dari sahnya sholat karena itu bukan najis. Tapi kan menjijikkan ya, bau begitu ya dan kotor. Nah, adapun tikus, kucing itu hewan yang haram dimakan. Nah, ya. Hewan yang haram dimakan. Adapun dari segi kotorannya ya, kencingnya, kotorannya pada asalnya jika kembali kepada hiasnya terkait dengan daging yang haram dimakan, maka itu najis. Maka itu najis yang wajib untuk dihindari dan wajib untuk dibersihkan. Nah, dengan cara dicuci ya. Bukan tidak cukup disiram ya, tapi dipel. Yang benar dipel. Nah. Dalam arti digosok gitu, karena dia akan menempel. Nah, jadi digosok, dipel itu maksudnya digosok sehingga hilang zatnya. Zat najisnya itu. Nah, baik. Ya, seorang memiliki anak yang sudah diberi nama kemudian meninggal, lalu mempunyai anak lagi dan berikan nama yang sama, apakah hal tersebut dibolehkan? Wallahu a'lam. Nah, ya, mungkin tidak perlu dibingungkan dengan masalah ini karena nama itu banyak sekali ya. Nah, kenapa harus bingung diberi nama yang sama gitu? Nah, banyak pilihan nama. Baik. Dan sebaiknya diberi nama yang berbeda-beda kan setiap anak itu, ini meskipun meninggal. Ya, tapi dalam hal karena dia wujudnya sudah tidak ada, ya, sehingga ini tidak membingungkan kan. Nanti kalau nama ya, dua anak sama-sama ada, namanya sama, ini dipanggil dua-duanya datang kan begitu. Nah, ya, jelas jadinya. Nah, tapi ini kan sudah mati, ya. Ini sudah mati mungkin dari sisi itu sehingga dia ingin beri nama yang sama. Nah, apakah ada larangan? Wallahu a'lam. Baik, ini sih minta bimbingan santri Banin yang suka bermudahan chatting akhwat melalui WA, bahkan ada yang sampai mengajak berpacaran, sering anak temui yang semacam ini. Allahul musta'an. Naam. Ini nasihatnya ke mana? Baninnya apa banatnya? Baninnya enggak hadir di sini sekarang. Nah, banatnya. Berarti terkait masalahnya ini kaitannya dengan banat, karena banin ini sampai ke tahapan ini berarti kan dia merasa mendapat apa ya, mendapat sambutan mungkin. Jangan-jangan dibalas chattingnya. Nah, itu masalahnya. Nah, banat-banat ini kalau di chatting ya jangan dibalas. Nah, ya, jangan dibalas. Terus yang jadi masalah juga, banat-banat dan bani-bani ini kok bisa punya HP masing-masing dan bebas chatting-chattingan. Nah, ini lagi kembali ke wali masing-masing untuk memperketat pengawasan dalam hal ini. Ya, jika anaknya sampai bebas menggunakan HP untuk chatting ke arah yang negatif seperti ini, berarti itu enggak pantas dipegangi HP. Ya, tidak boleh mengoperasikan HP. Ya. Baik. Nah, harus, tidak boleh dibiarkan begitu. Nah. Ya. Nah, ini bahaya, fitnah. Nah, kemudian kok bisa mengajak begitu, kemudian kok bisa punya nomor, ya? Nah, ini kenapa bisa tahu nomornya ini banat ini, akhwat ini, kemudian diajak berpacaran? Nah, ini kan berarti juga terkait dengan banat dan akhwatnya ini yang juga harus dinasihati, ya, jangan membuka pintu fitnah seperti itu. Nah, jadi intinya tidak boleh ada chatting-chattingan dengan lawan jenis, ya, tidak boleh dilayani, ya, harus ditutup rapat-rapat masalah ini, dan tolong wali mengawasi dengan baik, ya, anak-anaknya, sebelum terjadi sesuatu yang yang tidak diinginkan, yang terjadi fitnah seperti itu. Apa hukum menjadikan suara murattal Al-Quran sebagai backsound, latar suara pada video-video motivasi berupa kata-kata yang bukan terjemahan dari suara ayat yang dijadikan latar tersebut, atau untuk jadi jika itu terus buat apa berarti? Ini ada video yang bertujuan motivasi, ada kata-kata yang bukan terjemahan. Ya, ini ada kata-kata yang ditampilkan untuk dibaca, tapi ada backsoundnya, latar suaranya berupa murattal. Terus ini yang diperhatikan yang mana jadinya? Nah, jika konsen membaca tulisan itu, maka ayat murattalnya suara murattalnya terlewat. Nah, ini tidak sesuai dengan tujuan dibacakannya Al-Quran. Kata ulama, Quran itu murattal, ada suara murattal, jika kita tidak siap mendengarnya, menyimaknya, ya jangan diputar. Kalau kita memutarnya berarti kita siap untuk mendengarnya, karena nanti malah ada unsur menyepelekan gitu. Nah, malah jadi ini menggabungkan dua perkara yang masing-masing menuntut untuk diperhatikan, dan ini tidak mungkin. Nah, ini tidak mungkin. Ya, kecuali jika ketika murattalnya berbunyi, kata-kata itu tidak muncul. Jadi orang memperhatikan ayat-ayat Qur'annya, mengikuti ayat Qur'annya. Nanti kemudian ketika muncul tulisan yang menjadi motivasi itu, suara murattalnya tidak ada, sehingga orang konsen membacanya. Lah, pasti seperti itu. Atau untuk video undangan digital walimah, anda tidak faham bagaimana bentuknya ini. Nah, ya, jika itu undangan, ya undangan, undangan itu tujuannya mengundang orang kan, ya, kok ada suara murattalnya? Nah, tujuannya apa? Ini yang butuh ditanyakan, tujuan ada suara murattal pada undangan itu apa? Atau maksudnya membacakan ayat yang menganjurkan untuk menghadiri undangan jika ada ayat yang seperti itu, atau sembarang ayat ditampilkan padahal itu undangan. Jadi jangan sampai terkesan bahwa murattal-murattal itu dimasukkan dalam video hanya semacam penarik saja gitu. Nah, dan tidak sesuai dengan tujuan ya dan maslahat. Akhirnya orang membaca isi undangan itu, dibaca murattalnya terlewatkan. Tadi sama pembahasannya dengan yang sebelumnya. Intinya murattal itu untuk didengar gitu, untuk disimak gitu. Dan sampai ada unsur-unsur ya yang menyebabkan perhatian untuk menyimaknya teralihkan. Nah, itu intinya. Oh, ini mungkin yang sebenarnya. Travel umroh memberikan paket perjalanan 9 hari 2 kali umroh, mengambil miqat umroh pertama dari Bir Ali dan umroh kedua dari Jirona, apakah boleh 2 kali umroh dan satu safar? Umroh satu safar untuk satu umroh. Tidak ada contohnya seperti ini. Jadi jika safar melalui Madinah ya, berarti miqatnya Bir Ali, menuju Makkah berihram dari Bir Ali, menunaikan umroh. Selesai menunaikan umroh, selesai. Nah, tidak disyariatkan keluar ke keluar batas haram, ke tanah suci, ke Jirona dan semisalnya, untuk kemudian berumroh kembali dari itu. Itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Sekian kali umroh Nabi SAW, ya, 3 kali umroh tersendiri, ya, dan yang satunya gagal itu Hudaybiyah. Nabi tidak pernah mengajarkan yang seperti ini. Nah, ya, termasuk ya pada umroh yang terakhir yang bersama haji beliau, beliau Qiran. Nah, maka Nabi tidak mengajarkan yang seperti ini. Nah, jadi yang disunnahkan setelah itu adalah memperbanyak tawaf sunnah. Nah, di antara amalan umroh itu kan tawaf. Tawaf sunnah yang dianjurkan diperbanyak. Nah, tawaf sunnah. Apakah disyaratkan iqamah bagi orang yang hendak salat fardu sendirian? Naam. Juga disyaratkan iqamah, ya. Hadis tentang larang mengikat rambut dan menggulung baju ketika salat, apakah ini juga berlaku bagi wanita? Naam. Larangan menggulung baju berlaku secara umum laki-laki dan wanita. Nah, adapun larangan mengikat rambut ini khusus laki-laki. Nah, khusus laki-laki. Karena faktor hukumnya adalah agar rambut tersebut ikut terjuntai ke tanah, menyentuh tanah ketika sujud. Dan ini bagi laki-laki yang rambutnya panjang ya. Zaman dulu orang-orang rambutnya panjang, adapun zaman sekarang jarang orang yang rambutnya panjang. Nah, tapi bagian rambutnya panjang, jika rambutnya punya panjang, maka dilarang ya mengikat rambutnya dengan faktor tadi. Adapun faktor itu tidak ada pada wanita, karena wanita memang rambutnya tidak bisa ikut sujud menyentuh tanah karena dia di dalam kerudung. Nah, tertutup dalam kerudung, diikat atau tidak sama aja. Nah, tetap tertutup dan tidak akan menyentuh tanah. Dan sehelai rambut tidak boleh terbuka kan? Tidak boleh terbuka pada wanita. Jadi ditinjau dari illat itu, maka larangan ini khusus untuk laki-laki. Nah, mungkin ini ya, karena sudah ada suara adzan di satu masjid. Nah, yang belum terjawab mungkin nanti bisa disebutkan di pertemuan yang akan datang. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Jika ada kebenaran, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan dari anak dari syaitan, astaghfirullah li wa lakum jami'an. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.